بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وشفاء للمؤمنين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول أمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi pada hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita lakukan bersama ini, baik yang menyampaikan ataupun yang mendengarkan, dan begitu juga yang ikut, semuanya terlibat dalam acara ini, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengampunan dari sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat ke-73. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Artinya, dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, pembahasan kita pada hari ini menjadi sangat penting karena merupakan lanjutan daripada pembahasan kita di hari-hari yang lalu berkaitan dengan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana pada ayat yang lalu, pada hari yang lalu kita telah membahas bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua istri, Sarah dan Siti Hajar. Dari Hajar lahirlah Ismail, dan dari Sarah lahirlah Ishak dan Yakub. Dan dari keturunan itu pulalah Nabi Ibrahim alaihissalam memperoleh keturunan anak-anak yang saleh berkat doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa orang tua. Dan bukan hanya menjadi orang yang saleh, kalau kita lihat pada hari ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan kepada kita bahwa Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menjadikan mereka sebagai imam-imam, pemimpin, ya, pemimpin di muka bumi ini, ya, sebagai petunjuk. Seperti dari keturunan itu juga ada Nabi Daud, Nabi Musa, dan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin. Dari keturunan Nabi Ibrahim inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Tidak salah lagi kalau kita melihat bahwa pemimpin yang sejati, yang diakui kehebatannya atau keluar biasaan daripada akhlak, kemuliaan perangainya, ajarannya yang santun, yang damai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengakui, bahkan Michael Hart dalam kitabnya atau dalam bukunya yang menuliskan 100 tokoh yang sangat berpengaruh di dunia ini meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di nomor satunya. Ini adalah pengakuan dari orang di luar Islam, dan banyak yang lain-lain. Anna Marie Skimmel misalnya, seorang tokoh wanita dari Jerman, tokoh tasawuf yang memang diperdebatkan apakah dia seorang muslimah atau tidak sampai akhir hayatnya, tapi yang jelas beliau banyak sekali menuliskan tentang pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah banyak pula bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan banyak tokoh-tokoh yang lain yang memuji saat di era kontemporer ini dari kalangan orientalis, memuji kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai aspek dari sisi kehidupannya. Nah, kalau kita lihat di sini, dari ayat ini jelaslah bahwa firman Allah Subhanahu wa taala ini pasti kebenarannya, artinya sudah terbukti dalam sejarah umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan juga dalam ayat ini bahwa kami mewahyukan kepada mereka untuk berbuat baik. Subhanallah. Ini juga untuk menjelaskan kepada kita bahwa hendaklah setiap pemimpin itu berbuat baik. Kalau dia sudah dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin dimanapun, baik menjadi gubernur atau menjadi wali kota atau menjadi pemimpin bahkan di rumah tangga yang terkecil, apalagi sampai kepada tingkat yang tertinggi misalnya presiden, hendaklah dia senantiasa fi'lal khairat, fi'lul khairat, hendaklah senantiasa dia berbuat kebaikan dan menyampaikan kebaikan itu, amal salehnya itu kepada orang ramai, orang banyak. Karena kalau tidak, tidak ada gunanya dia menjadi seorang pemimpin. Dan di antara ciri daripada pemimpin yang baik itu adalah yang menegakkan salat, mengeluarkan hartanya, apakah itu lewat zakat, infak, dan sedekah. Dia bukan orang yang bakhil, dia bukan orang yang pelit dan kikir, tetapi dia adalah orang yang memang memimpin dengan kedermawanannya. Dan dia bukan juga orang yang sektarian, yang hanya peduli dengan kelompok-kelompoknya saja, atau dia hanya orang yang peduli dengan partainya saja, atau dia adalah orang pemimpin yang peduli dengan orang yang loyal pada dirinya saja. Tidak. Kita lihat bagaimana para nabi dan rasul, dan khususnya Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan kita, ketika beliau menjadi pemimpin, semuanya dia rangkul dan semuanya dia ajak untuk berkomunikasi, dan semua orang dia libatkan dalam perbuatan kebaikan. Inilah yang mungkin dapat kita amanahkan kepada pemimpin-pemimpin Sumatera Utara ke depan, sehingga mereka betul-betul menjadi a'immah yahduna bi amrina, imam-imam yang dapat menjadi petunjuk, menjadi penerang dengan tentunya membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi sangat penting ketika kita bahas hari ini, ya, karena sangat kontekstual dengan kondisi Sumatera Utara. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Ibrahim ini bukanlah sebatas kisah atau legenda pada masa lampau, tidak, tapi dia adalah kisah yang hidup untuk generasi-generasi berikutnya saat sekarang ini, dan sangat relevan untuk dapat kita tiru dan dapat kita ambil pelajaran hingga saat sekarang ini. Di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq MA. Kepada beliau kita persilahkan untuk menambah penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Dr. Ardiansyah MA. Ayat yang kita kaji saat ini adalah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan nabi-nabi Ibrahim sebagai seorang pemimpin. Ketika kita berbicara tentang kepemimpinan di sini adalah bukan sebagai raja ataupun penguasa, tetapi yang dimaksudkan pemimpin di sini adalah sosok yang menjadi teladan dan panutan. Jadi kepemimpinan di sini adalah yang menjadi teladan dan panutan. Itulah yang paling penting. Maka digariskan di dalam Al-Quran ini, dari surah Al-Anbiya ayat 73 ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pertama sebagaimana yang sudah dijelaskan Ustaz Ardiansyah tadi tentang fi'lal khairat. Apakah sudah berbuat dalam berbuat fi'lal khairat ini? Kebajikan. Jadi kebajikan yang paling utama yaitu sesuai dengan apa yang sudah digariskan dalam Al-Qur'an, yaitu tentang bagaimana kita salat. Karena ada tiga di sini. Inti dari kebajikan itu adalah dua. Pertama, iqamus salata wa ita'az zakata. Jadi harus dibangun. Bagaimana membangun kebajikan itu adalah dengan salat. Salat itu adalah ikrar setiap kita umat Islam. Bagaimana kita menjadikan sholat kita itu, ibadah kita itu, apa yang kita perbuat, minimal kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa lainnya lillahi taala. Itulah yang menjadi pedoman agar kita dapat mewujudkan ke fi'lal khairat itu tidak saja di dunia tapi menyambung nanti di akhirat kelak, sehingga balasannya pun akan melimpah ruah. Mungkin kesimpulannya begitu, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, ada beberapa catatan penting kita di penghujung daripada acara kita hari ini. Bahwa Nabi Ibrahim, yang pertama, bahwa Nabi Ibrahim adalah sosok pemimpin yang senantiasa mendoakan anak keturunannya menjadi anak yang saleh. Sebab kesalehan adalah modal yang utama yang wajib diwariskan oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya. Yang kedua, bahwa hendaklah ketika seseorang itu menjadi pemimpin, dia menjadi pemimpin untuk setiap golongan dan menjadi pemimpin yang mengamalkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga terakhir adalah seorang pemimpin itu wajib memiliki sifat dermawan. Inilah mungkin yang dapat kita ambil dari pelajaran ayat surah Al-Anbiya ayat ke-73 ini. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Ardiansah bersama Ustaz Fajrul Haq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.